إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji dan segala kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufiknya dan juga kelapangan yang diberikan kepada kita untuk kita bersama-sama meneruskan kajian kita kitab Sahih Muslim. Masih lagi kita di dalam bab al-murajaah di mana telah kita baca beberapa riwayat daripada bab innamal ma'u minal ma', hanyasanya air itu daripada air, iaitu maksudnya mandi itu hanya diwajibkan apabila keluar air mani. Jadi terdapat beberapa riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggil seorang sahabat di pintunya, kemudian sahabat itu keluar dalam keadaan tergesa-gesa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allana a'jalnaka, agaknya kami telah menyegerakan engkau, yakni dalam keadaan jimaknya dengan isterinya. Maka beliau berkata, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza u'jilta aw afhatta fala ghusla 'alayka wa 'alayka al-wudu. Apabila engkau disegerakan, ini ketika berjima ataupun tidak jadi keluar air mani, maka tidak ada kewajipan mandi atasmu dan hendaklah engkau berwudu. Jadi kadar ini, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kita hukum tentang seorang yang telah bersatu dengan isterinya tetapi disegerakan dengan beberapa sebab ataupun rasa malas, maka tidak perlu dia mandi junub, hanya sahaja dia wajib berwudu, yakni untuk solat, menunjukkan bahawa ia perkara yang hanya membatalkan wudu tetapi tidak merupakan satu hadas besar. Riwayat yang berikutnya, saya tidak tahu riwayat yang keberapa, jadi kalau kita perhatikan sanadnya mungkin kita jumpa bagi siapa yang memegang kitab terjemahan. Berkata al-Imam Muslim rahimallahu taala, wa haddatsana Abu Rabi' az-Zahrani qala haddatsana Hammad qala haddatsana Hisham ibn Urwah ha wa haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala wal lafdhu la qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham an abihi an Abi Ayyub an Ubay ibn Ka'ab قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. Dengan sanadnya, sanad pertama daripada Syekh Imam Muslim rahimahullah taala Abu Rabi' Az-Zahrani, dengan sanadnya dari Hammad dari Hisham ibn Urwah, kemudian sanad yang kedua Syekh Imam Muslim yang kedua adalah Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, dan lafaz hadis ini kata beliau milik Abu Quraib bukan milik Abu Rabi', dan dari Abu Muawiyah dari Hisham dari bapanya. Jadi yang sama di sini adalah Hisham dari bapanya, Hisham bin Urwah daripada bapanya Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala adalah cucu ataupun adalah anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha, anak kepada Asma binti Abi Bakar, anak kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Baik, dari bapanya Urwah dari Abi Ayyub, zahirnya Abi Ayyub ni adalah Abu Ayyub al-Ansari, dari Ubay ibn Ka'ab. Jadi ada dua sahabat di situ, Abu Ayyub dan Ubay ibn Ka'ab. Jadi Ubay ibn Ka'ab berkata, aku telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yusibu minal mar'ah, yang mendatangi seorang wanita kemudian dia malas ataupun lemah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mencuci apa yang mengenanya daripada wanita itu, kemudian hendaklah dia berwuduk dan solat. Jadi riwayat ini berbeza dengan riwayat-riwayat sebelumnya, kerana riwayat-riwayat sebelumnya berkenaan dengan satu kisah yang telah kita sebutkan tadi. Rasulullah SAW berjalan di sebuah kampung dan beliau telah memanggil seorang sahabat di pintu, kemudian lelaki itu keluar dalam tergesa-gesa, kemudian beliau bertanya tentang apakah dia wajib mandi. Nabi SAW jawab tidak perlu. Adapun riwayat ini lain, Ubay bin Ka'af, seorang sahabat lain, dia bertanya Rasulullah SAW tentang hal ini. Itu perbezaan. Dan di dalam riwayat yang sebelumnya, Nabi SAW tidak mewajibkan dia mandi, hanya mewajibkan dia untuk berwudu. Adapun riwayat ini lain, jawab Nabi SAW lebih lengkap lagi, iaitu hendaklah dia mencuci apa yang terkenanya daripada wanita itu, barulah dia berwuduk dan solat. Jadi yang sama di sini adalah berwuduk untuk solat, yang baru di sini adalah hendaklah dia mencuci. Tapi di sini perlu difahami apa makna dia mencuci apa yang mengenanya daripada isterinya. Waalaikumsalam. Kita telah syarahkan hal ini. Ini merupakan satu hukum yang penting. Dia mencuci apa yang mengenainya daripada wanita itu. Jadi kita tahu bahawa seorang bila bersatu dengan isterinya, macam-macam anggota badan dia mengena ataupun berpegang dengan isterinya. Tangan yang menyentuh itu dan menyentuh dan sebagainya. Tapi apakah ini yang dimaksudkan? Kata ulama, bukan. Ma asabahu minal mar'ah, maksud di sini adalah apa yang terkenanya daripada wanita itu, maksud dekat sini adalah kemaluan wanita itu. Jadi kalau zakarnya telah masuk dalam faraj isterinya, maka itu yang dimaksudkan perlu dicuci. Perlu dicuci. Faham? Jadi faedah daripada hadis ini, kata ulama, dalam satu masalah fikih, apakah lendir daripada wanita, basahan daripada wanita yang bukan mazi, yang bukan mani, yang bukan wadi, tapi lendir, kadang-kadang putih-putih dan sebagainya, kadang-kadang dia gatal dan seterusnya, adakah ini najis, wajib dicuci ataupun tidak? Jadi pendapat ulama tentang hal ini masyhur, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ia tidak najis, ia bukan mani, bukan air kencing, bukan mazi, bukan wadi. Jadi dia bukan none of the above. Jadi balik kepada asal. Asalnya jika tidak ada dalil, sesuatu itu tidak najis, walaupun dia keluar daripada faraj kemaluan. Boleh? Jadi mereka kata ia tidak najis. Pendapat kedua mengatakan ia najis dengan beberapa alasan. Alasan pertama, kalau tak ada dalil pun, ia datang ataupun ia keluar daripada mana? Faraj. Dan faraj ni adalah tempat keluar najis, tempat keluar air kencing, tempat keluar mazi. Nah, jadi kalau dia asal pun tidak najis, bila dia jalan dekat situ, maka dia telah bercampur dengan najis. Baik, itu daripada sudut apa? Kias. Kiaskan lendir itu dengan segala yang keluar daripada faraj. Yang kedua, pendapat mereka ataupun yang menguatkan pendapat mereka adalah riwayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memerintahkan lelaki itu mencuci zakarnya. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata cuci apa yang terkena kamu daripada wanita itu. Itu beza. Terkena kamu, dan kita tahu dia belum lagi keluar mani. Jadi apa yang dia kena? Zakarnya kena apa? Bila masuk dalam faraj jemaahnya, keluar terkena landiran faraj tersebut. Jadi ini dalil yang agak kuat sebenarnya. Sebab ini adalah satu dalil daripada hadis yang sahih. Jadi menunjukkan bahawa landiran faraj wanita itu najis hukum. Bukan hanya membatalkan wuduk sahaja. Batalkan wuduk kita dah katakan ia membatalkan wuduk. Tapi tentang dia najis ataupun tidak itu perkara kedua. Dan ini dalil bagi siapa yang ingin menguatkan keyakinan dia lah, kita katakan ini pendapat. Jadi kadang-kadang satu dalil itu tidak mestinya kita jumpa di dalam babnya secara spesifik, secara khusus. Sebab ini bukan berkaitan dengan bab lendir kemaluan wanita, tidak. Ia berkaitan dengan bab mandi junub. Tapi kadang-kadang di situ kita kena baca riwayat-riwayat hadis, lihat lafaz-lafaznya. Kemungkinan di situ ada apa ni? Ada perkara yang kita boleh jadikan hukum. Jadi banyak kali kita dengar orang kata tak ada dalil. Tak ada dalil, tak ada dalil, tak ada dalil. Jadi tak ada dalil pada dia, tak semestinya betul-betul tidak ada dalil. Orang lain jumpa dalil. Jadi bila dah jumpa dalilnya, dia kena apa? Dia kena dengarlah orang punya dalil. Jangan terus ta'asub dengan dia punya tidak ada dalil. Sekarang kalau kita dah bawa hal ini, maka dia kena jawab. Dia kena jawab bahawa dalil ini yang kita bawa ni tak kuat ke dan sebagainya. Kita sedia pun nak dengar juga. Kalau dia boleh jawab dengan jawapan yang munasabah, okey lah. Kita masih apa ni, masih open lagi untuk discussion, kita katanya. Masing-masing kita boleh baca dalil ya, ataupun penerangannya. Masing-masing boleh menilaikan. Nah, ada pun senang ke susah? Kalau kita susah lah ustaz. Ada wanita banyak keluar apa? Lendirannya. Ya ke tidak? Ambil macam mana? Nak kena cuci dan sebagainya, kena tukar. Jadi ini semua masalah lain. Masalah senang ke susah ni satu perkara. Kedua, kita ada kaedah yang umum. Bila dah terlampau susah sangat, Bila terlampau susah sangat, maka kita ada apa? Keringanan. Izadak al-amru ittasah. Apabila sesuatu itu sempit, maka dia menjadi luas. Tapi setakat susah saja, memanglah syariat datang untuk membuatkan kita susah. Baru boleh dapat pahala, senang-senang nak masuk syurga. Tapi susah yang macam mana? Susah yang masih kita mampu lakukan. Baik, riwayat yang berikutnya kita teruskan. Wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Hisham ibn Urwah qala haddatsani Abi anil Mali anil Mali yakni biqaulihi al-Mali anil Mali Abu Ayyub an Ubay ibn Ka'ab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. Jadi dengan sanad yang lain daripada syekh yang lain, tapi akhirnya sampai kepada Abu Ayyub daripada Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau telah bersabda tentang seorang lelaki yang mendatangi isterinya kemudian tidak yunzil, la yunzil, tidak keluar air mani. Maka kata Nabi SAW, hendaklah dia membasuh zakarnya dan dia berwudu. Jadi beza riwayat ni dengan yang sebelumnya. Sebelum itu, sabda atau jawapan Nabi SAW datang daripada soalan Ubay bin Ka'ab. Riwayat ini tidak disebutkan bahawa siapa yang bertanya ataupun ini datang daripada soalan. Dan riwayat ini tidak disebutkan secara detail bagaimana yang tadi. Ini hanya mencuci zakarnya. Nabi SAW dalam riwayat yang tadi mencuci apa juga yang terkena daripada faraj kemaluan isterinya. Nah, وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. Jadi ada dua syekh kat sini, Zuhair bin Harb. Siapa Zuhair bin Harb? Gelaran dia apa? Abu Dakhok. Abu apa? Abu Khay Sama. Tak apa, tak ingat, tak apa. Cuba ingat aja. Abu Khay Sama. Siapa Abu Khay Sama? An-Nasa'i. Tapi dia bukan An-Nasa'i yang pengarang kitab sunat. Dia Abu Khay Sama lain. Jadi banyak apa ni, antara syekh yang banyak diambil oleh Imam Muslim hadis-hadis ni. Dan Abdul bin Humaid, dua-duanya berkata haddatsana Abdul Samad ibn Abdul Warid. Hak maknanya riwayat yang kedua, wa haddatsana Abdul Warid ibn Abdul Samad. Jadi yang syekh sekarang ni siapa dia? Abdul Warid ibn Abdul Samad. Wallafzu lahu haddatsani abi an jaddi. Faham tak? Jadi riwayat yang pertama, Imam Muslim tak langsung riwayatkan daripada Abdul Samad ibn Abdul Warith. Dia riwayat daripada guru lain. Riwayat yang kedua, dia kata telah menceritakan kepada kami Abdul Warith bin Abdul Samad. Jadi diriwayatkan daripada cucunya. Haddatsana Abdul Samad ibn Abdul Warith, kat sini haddatsana Abdul Warith ibn Abdul Samad. Jadi maknanya anak dia, dia Abdul Samad ibn Abdul Warith ibn Abdul Samad. Faham eh? Sebab dia pening sikit. Ha? Ha? Nama sama. Al-Warid bin Abdul Samad ni riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, siapa? Abdul Samad. An Abi An Jad. Jadi kat sini sama lah, Abdul Warid bin Abdul Samad. Jadi kat sini Abdul Samad bin Abdul Warid, kan? Yang pertama? Abdul Samad. Abdul Samad bin Abdul Warid, yang kedua baru Abdul Warid. Yang ini Imam Muslim meriwayatkan daripada guru lain. Dari guru lain, Zuhair. Dan lagi satu. Yang ini terus Imam Muslim. Okey. Ini Abdul Samad ni, bukan kan? Yang riwayat ke tu? Abdul Warid bin Abdul Samad. Apa cerita ni sekarang? Kalau yang ini, dia pergi kepada Abdul Samad. Kalau yang ini dia belum pergi pada Abdul Samad, dia baru pergi pada Abdul Warid. Jadi sebenarnya dia nak bertemu kat sini. Kat mana dia bertemu kat sini? Dekat sini, An Abi. Abi dia ni adalah Abdul Warid. Ini dia. Orang ni dengan orang ni sama. Ini sama orang. waris ni adalah anak kepada Abu Samad. Ini Abdul Waris. Riwayat pertama Imam Muslim riwayat daripada guru dia daripada Abdul Samad. Riwayat yang kedua Imam Muslim riwayat daripada guru dia sekarang adalah anak kepada dia ni, anak kepada Abdul Samad. Jadi Abdul Waris adalah anak pada Abdul Samad, diriwayatkan daripada Abdul Samad. Sampai juga tadi daripada guru dia, jadi dia ada guru yang satu guru yang tak ada kena-mengena, Zuhair bin Harb. Satu lagi adalah guru yang merupakan anak kepada perawi juga. Tapi yang buat keliru dia apa? Nama sama. Abdul Waris Abdul Samad. Itu sama. Abdul Waris ni ada depan, ada belakang, ujung-ujung. Biasa orang Arab favorite macam ni. Dia letakkan anak dia, nama anak dia sama dengan nama datuk dia. Ini masih boleh tahan. Abdul Waris Abdul Samad. Ada nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Lagi susah. Abang tahu Ibn Rushdie, nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Berbanyak Muhammad. Ada masyarakat kita daripada Cenggiti lagi suka nama Muhammad. Tak Muhammad, Muftar. Muhammad bin Muftar, Muftar bin Muhammad. Mana satu? Tapi yang bagus semua jadi orang. Semua jadi ulama. Bukan semua anak dia letak nama Muhammad. Maknanya salah satu tu dia letak nama nama Muhammad. Dia kalau ada anak lebih, satu tu mesti letak nama yang nama datuk. Begitu juga dengan raja-raja, sultan-sultan kan, kan? Dah Iskandar, Iskandar lagi. Dah Ibrahim, Ibrahim lagi kan? Ha. Dia suka pakai nama apa? Nenek moyang. Mana dia? Jadi, wahad haddathani abi an jaddi. Jadi, bapaku meriwayatkan kepadaku, iaitu Abdul Abdul Samad ni. Abdul Samad daripada daripada datuk ku, daripada Abdul Waris. Balik. Dari Al-Husain ibn Zakwan an Yahya ibn Abi Kathir qala akhbarani Abu Salamah anna Ata'a ibn Yasar akhbarahu anna Zaid ibn Khalid al-Juhani akhbarahu أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني. Sampai sini kita terjemahkan dulu dengan sanad daripada Atha bin Yasar bahawa Zaid bin Khalid al-Juhani mengkhabarkannya bahawa dia bertanya kepada Uthman bin Affan. Jadi ini belum sampai pada Nabi SAW, baru sampai pada sahabat Uthman bin Affan. Baik. Jadi katanya ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atahu wa lam yumni. Apa pendapatmu tentang seorang lelaki apabila dia bersatu dengan isterinya dan tidak keluar air mani? Kata Uthman, yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah wa yaghsilu dzakarahu. Hendaklah dia berwuduk sebagaimana wuduknya untuk solat dan hendaklah dia mencuci zakarnya. Kadang-kadang maknanya dia wuduk dulu baru dia cuci zakar ni. Jadi ni bukan ikut tertib, kita dah tahu ni ya. Wah-wah ni tak mesti ikut tertib. Jadi cuci zakar dulu baru berwuduk untuk solat. Qala Uthman, berkata Uthman, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah dengarnya daripada Rasulullah SAW. Jadi ini hadis yang marfu. Jadi biasa para sahabat ditanya, mereka jawab dan mereka mengeluarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beri fatwa keluarkan dalil lah. Itu yang sepatut. Dan orang insya-Allah orang awam pun macam mana pun boleh faham dalil kalau dalil tu jelas. Melainkan dalil tu terlampau pelik atau terlampau complicated sangat, mungkin kita tak perlu nak keluarkan dalil, mungkin kita kasih cara ringkas. Jadi dalam masa kita telah menjawab soalan, telah dipatwa, dalam masa yang sama kita telah mengajarnya satu ilmu. Jadi ini perlu dilakukan oleh jabatan-jabatan mengeluarkan fatwa dan sebagainya. Jangan kasih satu fatwa bukan main punya baru, bukan main punya canggih, orang pun tak pernah dengar. Lepas tu bila dalilnya 3 paragraf saja, macam mana orang nak terima ataupun nak nak yakin dengan fatwa macam tu? Diterangkanlah betul-betul kepada orang. Nah, jadi hadis ini beza dengan hadis yang tadi daripada sudut apa? Sahabat yang meriwayatkannya lah lain. Baik, wa haddatsana Abdul Waris ibn Abdus Samad qala haddatsani abi an jaddi anil Husain qala Yahya wa akhbarani Abu Salama anna Urwah bin Zubair akhbarahu anna Aba Ayyub akhbarahu annahu sami'a dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang terakhir ini beza pula daripada Abu Ayyub. Yang tadi daripada orang lain. Jadi ini semua khilaf daripada sudut sanad-sanadnya. Semuanya menguatkan antara satu dengan yang lain. Sebab kita baca kemarin Abu Ayyub tak dengar langsung daripada Rasulullah SAW, tapi dia dengar daripada Ubay bin Ka'ab. Kali ini Abu Ayyub dengar langsung daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbezaan. Jadi sekarang ada muskil. Apakah dia dengar daripada Ubay bin Ka'ab ataupun dia dengar langsung daripada Rasulullah SAW? Jadi wallahualam, mungkin yang dia dengar langsung daripada Rasulullah SAW tu agak lemah, sebab tu yang Muslim letakkan dia pada yang last sekali. Tapi tidak mustahil seorang sahabat pernah dengar daripada Rasulullah SAW, dan dia juga ataupun dia dengar daripada seorang sahabat, lepas tu kali keduanya dia dengar daripada Rasulullah SAW. Itu mungkin juga. Macam kita mula dengar daripada saya, lepas tu awak pergi mana, awak dengar daripada guru saya. Dia dulu-dulu pun bila dua-dua awak riwayatkan, mula-mula dengan melalui saya, lagi satu kali dengan syekh terus pun dulu betul juga. Tak ada apa ni, tak ada percanggahan di situ. Benda bukan mustahil. Jadi itu adalah hukum yang awal-awal dalam Islam, iaitu kalau tak kuat mani tak perlu mandi. Tapi kita akan dapati bahawa hukum itu dimansuhkan. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala syarah kitab ini, bab nasfu al-ma'i minal ma' wa wujubul ghusli biltiqa'il khitanain. Bab pemansuhan hadis al-ma' minal ma' air daripada air, dan wajibnya mandi apabila bertemunya dua kemaluan. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddatsani Zuhair ibn Harb wa Abu Ghassan al-Misma'i ha wa haddatsanahu Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar qalu haddatsana Mu'adz ibn Hisham qala haddatsani Abi an Qatadah wa Matar anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah anna Nabiyallahi qala إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. Jadi kata Imam Muslim, Zuhair bin Harb dan Abu Ghassan al-Misma'i telah mengkhabarkan kepadaku. Apa nama haddatsani? Mana haddatsani? Dengar langsung daripada guru, daripada mulut. Ni haddatsani maknanya apa? Dia seorang-seorang dengar ataupun ramai-ramai dengar? Seorang-seorang dengar. Tapi sekarang ada dua guru ni, Abu Zuhair bin Harb dan Abu Ghassan. Adakah dia belajar daripada dua guru ni sekaligus? Dia satu orang, dua guru kat depan, tutor dia dulu. Hebat ni. Selalu anak murid yang banyak, guru satu anak murid ramai. Takkan ni satu anak murid dua guru ni? Ini macam forum kot. Zaman dulu ada forum kot. Jadi apa makna ya? Mesti ke dua-dua sekali sama? Mesti dua-dua guru tu bersama-sama ada? Tak adalah. Sekali dia dengar dengan guru ni, satu kali besok dia dengar guru ni. Tak ada hal. Dan dua-duanya dia dengar secara langsung sorang-sorang. Imam Muslim Rahimah Ta'ala mustahid eh? Tentu mustahid. Maknanya rajin, rajin cari hadis, insyaAllah. Dan guru-guru zaman dia tak lukik-lukik ilmu. Diorang dah dapat riwayat, bukan bangga-bangga. Aku ada riwayat Quran, kau nak? Kau siapa? Mesti sign kontrak dulu. Nak belajar dengan aku, sign kontrak. Macam bagus sangat pula. Itu dan ini ada apa minta upah dan sebagainya. Tak ada, mereka dah dapat sanad. Mereka kena usulkan, sampaikan sebab ramai yang boleh. Itu asal dia, bukan pilih-pilih orang lah, apalah dan sebagainya. Dia kena sampaikan, sebelum dia mati, dia kena make sure dia jalankan amanah, sampaikan kepada beberapa ramai yang boleh. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Tak ada orang tak ada. Ya betul ya. Kalau dia kena sampaikan sanad dia tu, riwayat dia tu secara percuma pun, dia kena buat sunnah. Sebab kalau dah tak ada jalan lain dan dia tidak memerlukan upah. Sebab kalau dia tak sampaikan, akan terputuslah sanad, akan terputuslah riwayat, riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makin dapat riwayat, makin dapat sanad, makin apa? Makin besar tanggungjawab, bukan sebalik. Nah. Baik, kemudian sanad yang kedua, wahadatsana Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar. Jadi ada dua guru lain, Muhammad bin Musanna ni fiqah, dia guru kepada ulama-ulama hadis. Guru Imam Muslim, Ibn Bashar juga begitu. Yang mereka berkata, Mu'ad bin Hisham khabarkan kepada kami kalau ada sanad dan seterusnya. Nah, sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki itulah telah duduk di antara tulangnya yang empat, ini tulang wanita yang empat, thumma jahadah, kemudian dia bersatu dengannya, maka telah wajiblah atasnya mandi. Jadi soalnya hadis ini tidak mensyaratkan keluar air mani ataupun tidak. Dan riwayat yang kedua lebih jelas lagi dalam lafaz wa fi hadithi matar wa in lam yunzil. Dan salah satu lafaznya, satu riwayat, walaupun tidak keluar air mani, lebih jelas lagi. Qala Zuhair min bainihim, berkata Zuhair di antara mereka. Siapa Zuhair? Syekh Imam Muslim rahimah ta'ala Abu Khaizamah tadi. Di antara guru-gurunya Zuhair ni ada kata baina ash'ubihal arba', itu dia beza dia, antara tulang-tulangnya yang empat. Ash'ub, yang tadi semua kata syu'ab, dia kata ash'ub. Itu pun kita dah pernah cuba jelaskan sedikit tentang dia sebut masalah bahasa. Jadi Imam Muslim, kelebihan kitab Sahih Muslimnya adalah apa? Telitinya dalam riwayat. Ini bab ni Imam Bukhari pun kalah. Dia sebut telitinya dalam sanad dan lepas hadis dan sebagainya. Jadi hadis ini jelas memansuhkan hadis-hadis sebelum tadi. Jadi, walaupun tidak keluar air mani, mesti dia mandi junub. Baik, wa haddatsana Muhammad ibn Amr ibn Abbad ibn Jabalah. Qala haddatsana Muhammad ibn Abi Ali. Ha, wa haddatsana Muhammad ibn Musanna. Qala haddatsani Wahab ibn Jarir ila huma an Syu'bah an Qatadah bihadal isnad mithlahu ghaira anna fi hadithi Syu'bah thumma jtahad wa lam yaqul wa in lam yunzil. Sanad yang lain, sanad lain maknanya sanad yang bezanya adalah guru je lah, tapi lepas gurunya sanadnya sama. Dan riwayatnya sama kecuali di dalam hadis Syu'bah tadi, yang riwayat ini dia ada beza lafaz sumajtahad, kemudian dia bersungguh-sungguh. Yang tadi sumajada, dia datangi isteri je lah, maknanya dia bersungguh. Yang ini dia bersungguh-sungguh, mungkin keluar mani, mungkin tak keluar. Walam yakul wa illam yunzi, dan dia tidak kata dalam riwayat ini walaupun dia tidak keluar air mani. Itu beza juga. Jadi ada yang sebutkan tambahan walaupun tidak keluar air mani, ada yang tidak sebut. Jadi dalam hal ini kita terima atau tak terima tambahan ini. Jawabnya, jika tambahan itu datang daripada seorang yang dipercayai thiqah dan tidak menyalahi riwayat-riwayat orang yang lebih thiqah daripada dia, maka tambahan thiqah ini diterima. Baik, wa haddatsana Muhammad ibn al-Mutanna qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala haddatsana Hisham ibn Hassan qala haddatsana Humayd ibn Hilal an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari ha wa haddatsana Muhammad ibn al-Mutanna qala haddatsana Abdul A'la wa hadha hadithuhu. Dan ini hadisnya Abdul A'la. Qala haddatsana Hisham an Humayd bin Hilal qala wala a'lamuhu illa an Abi Burdah. Anakku tidak mengetahuinya melainkan dia datang daripada Abi Burdah juga. Tapi dia tak sebut si Abi Burdah ni. Itu beza ni. Sebab tu Imam Muslim bawa dua-dua sanad. An Abi Musa. Perasan kan ni? Riwayat pertama ada Abi Burdah. Riwayat yang kedua tak ada Abi Burdah. Cuma dia kata apa? Dan aku tidak rasa melainkan dia datang daripada Abi Burdah. Jadi syak daripada perawi ni. Qal ikhtalafa fi dhalika rahtun minal muhajirina wal ansar. Faqal al ansariyun la yajibul ghuslu illa minad dafti aw minal ma. Jadi terjemahkan sekali. Kata Abu Musa al-Ash'ari, berapa kuat daripada muhajirin dan ansar telah berselisih pendapat tentang yang demikian. Ini tentang wajib mandi bagi orang yang tidak keluar air mani ataupun tidak walaupun telah bersatu. Jadi berkata orang-orang ansar al-ansar riyun. Tapi ini bukan satu parti ansar riyun ataupun satu jamaah. Ini setakat apa? Panggilan saja, nisbah saja. Jadi golongan ansar ada yang mengatakan tidak wajib mandi, yakni mandi junub, melainkan disebabkan ad-dafaq ataupun keluar air mani betul-betul ataupun daripada air. Keluar air mani ketika apa? Ketika tidur ataupun selainnya. Wa qala al-muhajirun bal idza khalaqa faqad wajaba al-ghusl. Kata orang-orang muhajirun, bahkan apabila telah bercampur maka wajiblah mandi. Bercampur kat sini kemaluan dengan kemaluan. Jadi ada dua pendapat kat sini. Qala Abu Musa fa ana ashfikum min dhalik. Berkata Abu Musa kepada mereka, aku akan menenangkan atau mendamaikan kamu daripada yang demikian, atau kau menenangkan kamu daripada khilaf ini. Faqad faqumtu fasta'zantu ala Aisyah. Maka aku pun bangun dan aku pergi ke rumah Aisyah dan aku minta izin untuk bertemu dengannya. Fa'udina li, aku diizinkan untuk itu. Faqultu laha ya umma aw ya ummal mu'minin. Maka aku berkata kepada Aisyah, wahai ibuku ataupun wahai ibu orang-orang yang beriman. Ini ada para sahabat sama Aisyah radhiyallahu anha. Inni uridu an as'alaki an syai'in wa inni astahyiki. Sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu dan sesungguhnya aku malu kepadamu. Faqalat la tastahyi an tas'alani amma kunta sa'ilan anhu ummaka allati waladatka fa innama ana ummuk. Kata Aisyah, jangan kau malu untuk bertanya tentang sesuatu yang kau nak tanyakan tentangnya kepada ibumu yang melahirkanmu. Kerana sesungguhnya aku adalah ibumu. Kalau kau tak malu nak tanya sesuatu pada ibumu yang melahirkanmu, macam itulah jangan malu nak tanya pada aku. Sebab aku juga adalah ibu. Mana datang ni konsep ibu ni? Ini bukan ibu angkat. Ni ibu betul. Zaman sekarang ada ibu angkat, kakak angkat, abang angkat, adik angkat dan sebagainya pun lalu jadi fitnah yang kemudian. Abang angkat dengan adik angkat perempuan dah boleh jalan sama-sama. Naik motor pergi mana boleh jalan apa semuanya. Tak masuk rumah, kadang tidur kat rumah. Kat Malaysia banyak lah, kat sini saya tak tahu. Ini pun dah ikut-ikut juga. Kadang adik angkat tu baru belasan tahun. Abang angkat dah puluhan tahun dah. Budak belasan tahun senanglah kena tipu dengan orang dewasa. Baik, tapi dalam hal ini, ini bukan konsep yang diadakan ibu angkat ke apa ke. Ini ibu betul. Maksud kat sini adalah ibu yang disyariatkan. Sebab dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa ni, isteri-isteri Rasulullah SAW selepas wafatnya Nabi tak boleh dikahwini oleh sahabat-sahabat. Azwajahu min ba'dihi abadah. Jangan kamu menikah dengan isteri-isteri Nabi selepasnya, selepas wafatnya Nabi, selama-lamanya. Tak boleh sampai bila-bila pun tak boleh. Jadi isteri Rasulullah SAW mesti janda sampailah mereka meninggal dunia. Sebab mereka tak dihalalkan bernikah dengan siapa-siapa juga. Sebab mereka ni adalah ummahatul mukminin. Baik. Jadi qul tu, aku berkata, kata Abu Musa, fama yujibul ghuslah. Apa yang mewajibkan mandi junub? Qalat alal khabiri sabaqta. Engkau telah jatuh di hadapan seorang yang mengetahui. Engkau telah jumpa orang yang memang tahu jawapan pada soalan. Tapi dia bukan banggakan diri sendiri, bukan bermegah-megahan dengan ilmu yang dia ada, tapi ini mengkhabarkan sebenarnya. Engkau memang tanya pada orang yang benar. Sebab orang ni tahu, aku tahu jawapannya. Alal khabiri sabaqta. Khabir maknanya apa? Yang mengetahui, daripada khabar. Kenapa dia menjadi khabir? Mengetahui sebab dia banyak dengar khabar. Dan antara nama Allah SWT Al-Husna adalah Al-Khabir. Al-Latifun Khabir. Khabir maknanya maha mengetahui. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila lelaki itu telah duduk di antara tulangnya yang empat dan telah bersentuhanlah al-khitan dengan al-khitan, kemaluan dengan kemaluan, sebenarnya adalah kemaluan suami dan kemaluan isteri, maka telah wajiblah mandi. Jadi Abu Musa al-Asy'ari waktu dia kata, aku akan tenangkan kamu daripada khilaf wahai Ansar dan Muhajir, bukan tu jam dia ada jawapan. Kita ingat tadi dia ada jawapan tu jam juga, tapi tak, dia kata dia bangun, dia pergi tanya pada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Musa walaupun tak tahu jawapan, tapi dia ada kunci untuk tahu jawapan. Apa kunci dia? Ketuk je rumah Aisyah radhiyallahu anha dan tanya. Begitu pula tak tahu, kita tanya. Dan itu nasib baik mereka dekat, dia dekat dalam satu negeri, satu Madinah. Jalan beberapa tapak je dah boleh jumpa Aisyah radhiyallahu anha, merupakan seorang yang alim dari kalangan isteri Rasulullah SAW. Tapi kita tahu juga sahabat-sahabat, walaupun seorang yang mengetahui itu, seorang yang alim itu jauh tempat tinggalnya, mereka sanggup pergi juga untuk apa? Untuk bertanya. Tapi kita kadang alim itu dekat depan mata pun, telefon pun tak mau, SMS boleh juga tak kalah pun, pun dah tak mau tanya. Tapi apa? Dia pandai-pandai jawab. Kan ada? Banyak dah pandai-pandai jawab. Jadi Abu Musa pun dah dengar. Agak-agak apa dia buat lepas tu? Tak disebutkan lah apa dia buat. Dia dah tahu ilmu, tahu dia buat. Dia balik semula dekat tempat kumpulnya orang-orang yang sedang khilaf, orang Ansar dan orang Muhajirin. Dan dia pun sampaikan hadis yang dia dengar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi siapa yang betul, orang Ansar ke Muhajirin kat sini? Orang Muhajirin. Sebab apa? Ha, pendapat mereka sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kelebihan siapa? Golongan Al-Muhajirin. Banyak kali dalam kisah Ta'un, kan ada? Kita keluar ke tak keluar, pasal kat negeri tu ada Ta'un, ataupun kita tak pergi. Mereka datang pedang khilaf di kalangan orang Muhajirin, Ansar dia. Orang Muhajirin kata jangan pergi, nanti kita semua mati. Orang Ansar kata pergi je, kita semangat, kita fight je. Jadi Abu Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia kata aku dengar benda ni daripada Rasulullah SAW, innali ilman. Aku ada ilmu tentang hal ini. Apabila kamu keluar tempat kau ada ta'un, jangan pergi. Tapi orang yang kat dalam yang ada ta'un, jangan keluar. Jadi jawapan ataupun pendapat muhajirin bersesuaian dengan syariat. Jelas menunjukkan kelebihan orang-orang muhajirin. Baik. Agak-agak lepas tu orang-orang Ansar khilaf lagi lah. Tante Aisyah salah ke? Dia perempuan, mana boleh kita dengar cakap dia? Tak ada pun macam tu. Dia menunjukkan bahawa apa? Dan apabila Abu Musa kata, aku akan menenangkan kamu tentang hal ini, ya. Dan dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, maknanya bahawa mereka semua faham bahawa kita boleh ambil hadis orang boleh ambil seorang wanita. Jadi bab riwayat tak ada bezanya antara lelaki dan wanita. Tak perlu nak dua wanita ikut satu perawi lelaki. Tak payah. Itu bezanya riwayat dengan saksi syahadah. Syahadah tidak. Satu lelaki ataupun ini satu saksi lelaki ataupun dua satu saksi lelaki dan dua saksi perempuan. Maksudnya dua saksi itu menggantikan satu saksi lelaki. Kemudian dalam beberapa kes perempuan satu pun tak boleh, 10 perempuan pun tak boleh, 100 perempuan pun tak boleh. Berarti dalam masalah hudud, dalam masalah hudud curi-mencuri, patutnya dua orang saksi lelaki tak boleh pakai satu lelaki, dua perempuan dia tak boleh. Matematik boleh. Dan dua lelaki tu tak boleh ganti dengan empat perempuan pula. Matematik boleh. Tapi saya ingat tak boleh. Dan kalau bab zina, mesti ada apa? Empat orang saksi lelaki. Tak boleh diganti dengan tiga saksi lelaki dan dua perempuan. Total berapa? Tiga campur? Dua, lima saksi. Tak boleh juga. Dan lepas tu awak nak tukar-tukar semua kat dalam, 4 kali 4 pun 4 kali 2 8 orang perempuan pun tak jalan dia, tak boleh pakai. Sebab ni bukan bidang wanita. Boleh. Tapi dalam beberapa keadaan yang mana biasa nampak ni, yang biasa saksikannya adalah wanita saja, seperti kelahiran, penyusuan, manalah kita tahu berapa kali susu. Dia 5 kali susu kan? Berterusan pula tu mengenyangkan. Mana lelaki nak tahu ni semuanya? Benda ni selalu sembunyi. Lainlah zaman kita, susu-susu sembarang tempat. Macam kucing, anjing aja. Jadi kita tak tahu dia kena wanita. Tahu wanita satu orang pun cukup senang. Nah. Baik, jadi hadis ini banyak faedahnya. Sebagian bahasa kita dah sebutkan bila kita baca dulu. Dan ini memansuhkan hukum sebelum ini. Jadi walaupun tidak keluar air mani, mesti mandi dulu. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Harun ibn Ma'ruf wa Harun ibn Sa'id al-Aidi qala haddatsana Ibn Wahab qala akhbarani Iyad ibn Abdullah an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah an Ummi Kultum an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل هل عليها الغسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. Daripada Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah ni sahabat, tapi dia tak riwayat langsung daripada Nabi SAW hadis ini. Dia riwayat daripada Ummu Kultum. Kalau Ummu Kultum ni adalah anak Nabi SAW, dari Aisyah, isteri Nabi SAW. Dia berkata, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang mendatangi isterinya kemudian dimalaskan. Adakah wajib keduanya mandi? Dan Aisyah sedang duduk. Maka berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku melakukan yang demikian. Aku dan yang ini, yakni Aisyah, kemudian kami mandi. Jadi Rasulullah SAW boleh aja jawab ya, tapi Nabi SAW nak kuatkan jawapan dia, aku sendiri yang lakukan. Yang kata boleh aja, aku pernah lakukan, aku dan si ini, yakni isterinya sendiri, dan kami mandi. Yani Rasulullah SAW pun pernah bersatu dengan isterinya, tetapi tak keluar air mani. Nah. Jadi ini perkara apa ni? Perkara biasa. Jangan lepas ini boleh sampai cerai apa semuanya. Eh? Bagaimana apa yang berlaku dekat sebahagian apa ni pasangan-pasangan. Jadi benda ini pernah berlaku pada zaman atau berlaku pada apa ni pada para sahabat, bahkan pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebab-sebab dia. Yang penting di sini adalah hukum syar'inya. Oleh kerana ni nak jelaskan hukum syarak, tak ada malu-malu kat sini. Dan Aisyah memang duduk kat situ, sebab tu memang dia paling tahu tentang hal ini. Jadi hendaklah dia mandi. Tapi di sini, kalau orang tanya, adakah, kalau kita lihat hadis ini, zahirnya, apabila bertemu khitan dengan khitan, kemaluan dengan kemaluan, maka hendaklah mereka mandi. Ini walaupun tak keluar air mani. Tapi kalau orang tanya, takat sentuh saja dah keluar air mani? Ya. Kenapa ya? Zahir hadis. Bagus. Zahiri lah awak ni. Kalau saya tanya awak, siapa imam awak, salah awak tentang hadis siapa? Kalau awak cari, tak jumpa seorang pun faham macam fahaman awak. Betul tak? Tak ada orang faham, setakat sentuh je terus dah kena mandi. Semua mencaratkan lebih daripada setakat sentuh. Apa? Mesti masuk hasyafa, kepala zakar dalam kemaluan. Setakat sentuh tak pakai lagi, tak perlu. Tak mandi. Sebab itu macam mana pun hadis atau sahih macam mana pun, kita nampak kita baru, kita faham bahasa Arab apa pun, jangan lupa, jangan sombong sehingga kita enggan lihat syarah para ulama. Ulama tak pakai yang kita punya zahir tadi. Jadi mesti masuk. Sebab itu semua hukum sama. Nak menetapkan zina contohnya, baik, mesti apa? Mesti pastikan dilihat ataupun mesti telah masuk kepala zakar dalam dalam faraj. Dan sama ada keluar air mani ataupun tidak, dia tetap wajib mandi. Dan ini antara dalil mensyariatkan bersunat untuk lelaki dan wanita. Sebab Nabi SAW berkata al-khitan wal-khitan. Dan khitan maknanya kemaluan yang telah disunat. Khatan, khitan. Lelaki jelas kan? Jadi wanita juga khitan, ada khitannya juga. Tidak sebagaimana yang dakwa oleh sebagian orang kan? Zaman moden kata itu adalah penyiksaan terhadap wanita, melanggar human, apa, human rights dan sebagainya. Jadi ini dalil bahawa zaman itu, zaman Nabi SAW, cara ini dia biasa mereka tahu. Ini antara faedah yang tepat kita apa ni, kongsi kat sini. Banyak kita dah syarahkan. Dan masuknya kemaluan dalam faraj, tak kira sama ada berlapik ataupun tidak berlapik. Jangan awak pakai konsep apa tu, Sentuh apa? Sentuh isteri, sentuh wanita, batal wuduk, mesti nak apa? Tidak berlapik kan? Yang itu tak apply dekat dekat sini. Kenapa pula tak ikut zahir hadis? Kena check kata-kata ulama dalam masalah ini. Semua disebutkan detail oleh Imam Nawawi rahimah ta'ala dalam syarah. Kemudian kalau dia na'udzubillah bersatu dengan apa ni, lelaki dengan lelaki, batal ataupun mandi tak mandi juga? Tak sebut pulang kat sini. Zahir tak ada Ustaz, minum untuk lelaki dengan perempuan. Kalau dengan binatang, na'udzubillah. Kalau dengan yang mati, mayat mati, ini semua orang dah tak betul punya lah. Jadi macam mana? Patutnya semuanya sah, sama hukumnya. Khitan masuk je had syafa, yang ni kepala zakar dalam kemaluan dah kena. Sama ada dengan lazat atau tak ada lazat, sama ada budak besar ataupun budak kecil. Kata awak tahu tak? Kalau ada lelaki yang berzina ataupun rogol lah kita katakan dengan anak yang bawa umur, contoh budak bawa 5 tahun. Oh, okay. Adakah dia kena hukum zina ataupun tidak? Mana kena sebat 100 kali. Mereka disyaratkan mestilah wanita yang dizina itu yang dah boleh dizina, yang boleh bernikah maknanya. Masih boleh berhasilkan kelazatan ke. Kalau tidak, dia tak masuk hukum zina. Jadi mereka ada syarat-syarat bab zina. Baik, itu je dah ada macam-macam apa ni masalah. Wallah alam, ala kita tahu kita sampai dekat bab-bab situ eh. Bab nikah kahwin dan sebagainya mungkin pada bab zina kita akan bahaskan lah. Kita masih lagi revise apa? Bab tahara kat sini. Tak selesai-selesai. Jadi selesai bab tadi, sekarang masuk bab baru. Babul wudu' mimma masjadin nar. Kita akan pergi cepat, kita dah banyak kali jumpa ni. Bab kenaan tentang wudu' disebabkan memakan sesuatu yang terkena api. Wa haddathana Abdul Malik ibn Shu'aib ibn al-Layth qala haddathani abi an jaddi qala haddathani Uqail ibn Khalid qala qala ibn Shihab qala akhbarani qala ibn Shihab akhbarani Abdul Malik ibn Abi Bakar ibn Abdul Rahman ibn al-Harith ibn Hisham an Kharijata ibn Zaid al-Ansari akhbarahu أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن الثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. Sanad yang panjang, antara perawi dalam sanadnya ada perawi namanya Ibn Shihab. Saya ingat lagi Ibn Shihab ni siapa? Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Daripada Kharijah ibn Zaid, bawa apanya? Zaid ibn Thabit. Jadi Zaid ibn Thabit ada anak namanya Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Dan Kharijah walaupun nampak macam muannas feminin tak marbutah tu, tapi dia nama untuk lelaki ya, Kharijah. Baik, Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda wajib wuduk, yang ini wuduk daripada apa yang tersentuh api. Jadi kalau kita makan sesuatu makanan yang disentuh api, maka kita mesti angkat wuduk. Zahirnya walaupun dia roti ban, walaupun pau, roti pun kena sentuh api kan. Tapi adakah itu yang difaham? Orang expert bahasa Arab boleh ustaz, memang semua yang kena api. Baguslah tu. Masuk kat sini apa dia? Daging saja. Sebab daging yang dimasukkan kat sini. Kalau orang tak biasa makan daging apa? Raw lah. Orang akan masak dulu, akan panaskan dulu atau bakar. Baik, riwayat yang berikutnya qala Ibn Shihab akhbarani Umar Ibn Abdul Aziz anna Abdullah ibn Ibrahim ibn Ibrahim ibn Qaris akhbarahu annahu wajada Aba Hurairah yatawadda'u 'ala al-masjid faqala inna ma atawadda'u min akwari aqitin akaltuha li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tawadda'u mimma massatil nar. Kata Imam Muslim berkata Ibnu Shihab, dia berkata Umar bin Abdul Aziz menghabarkan kepadaku. Jadi Ibn Shihab, Imam Zuhri ini meriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin ketika itu. Orang riwayat hadis daripada raja tu. Raja orang alim, itulah hebatnya zaman tu eh. Dan macam mana raja menjadi orang alim? Sebab dia belajar. Awak ingat bila dia belajar tu orang alim datang ke istana dia, ajar dia. Dia keluar dari sana pergi masjid, duduk depan apa? Depan syekh, duduk atas kerusi besar, kerusi empuk, duduk sila kat bawah juga. Tu dia. Jadi alim, orang pun ambil hadis daripada dia. Imam Zuhri tau. Zuhri, ulama hadis pada zaman dia. Ini semua ulama Madinah. Baik. Adakah Imam Muslim dengar daripada Ibnu Syihab ni secara langsung? Kalau kita tengok sanad sebelumnya daripada Imam Muslim nak sampai kepada Ibnu Syihab ni panjang juga. Ya kan? Berapa orang? Mula-mula Syekh Imam Muslim Abdul Malik, daripada bapa dia, daripada datuk dia, daripada Uqayl, baru sampai kepada Ibnu Syihab. Jauh nak sampai kepada Imam Zuhri. Tapi dalam riwayat yang kedua kita tengah baca ni, tahu-tahu je Imam Muslim kata Ibnu Syihab berkata. Jauh sangat. Adakah Imam Muslim jumpa Ibnu Syihab Zuhri? Tak jumpa. Imam Muslim tak jumpa dengan Imam Syafi'i pun, dan tak jumpa dengan Imam Malik. Sedangkan Imam Malik dengar daripada Imam Az-Zuhri. Jauh dia kat atas. Kadang mereka dengar daripada Sufyan bin Uyainah, daripada atas lagi Imam Zuhri. Jauh. Jadi adakah hadis ini sanad dia sahih? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Mu'allaq, terputus antara Imam Muslim dengan Ibnu Syihab. Jadi ini antara contoh adanya hadis mu'allaq yang tergantung di dalam sahih Muslim. Kalau dalam sahih Bukhari memang banyak, di dalam sahih Muslim sikit. Ini antara. Tapi adakah mu'allaq ini lemah ataupun tak lemah? Sanad dia lemah tadi, tapi adakah hadis dia lemah? Jadi kita katakan, kalau hadis mu'allaq dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, kita kena periksa dia punya sirah dia, dia punya lafaz dia. Jadi kalau lafaz dia dengan lafaz yang diriwayatkan, dikhabarkan, ada DD ni semua ya, yang tidak begitu kuat, tidak pasti, maka ia termasuk sanad yang lemah, hadis yang lemah. Jadi kita kena cek riwayat-riwayat lain ada tak yang menguatkannya atau tidak. Tapi kalau Imam Bukhari, Imam Muslim kata dia berkata au haddatsani atau akhbarani, yang macam tu maknanya dengan jalannya atau dengan lafaz yang pasti, maka kita yakin bahawa Imam Muslim itu kata memang betul-betul dia dengar, tapi bukan secara direct lah daripada siapa-siapa sampai kepada Ibnu Syihab. Cuma dia tak sebutkan dia perawi-perawinya. Sebab dia kata kat sini qala. Qala'nya dia berkata, ini adalah sirah yang pasti. Boleh? Jadi apa dekat sini? Bahawa Abu Hurairah radhiyallahu an didapati, aku mendapati Abu Hurairah berwuduk di atas masjid. Jadi dia berkata, ini Abu Hurairah berkata, nyatanya aku berwuduk ini lepas makan macam susu daripada apa? Daripada kerbau lah, akuar apit yang telah aku makan. Bukan susu, sebenarnya adalah macam dinding gitulah daripada kerbau yang aku makan. Kerana sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berwuduklah kamu lepas makan sesuatu yang kena api, daging yang kena api. Ini ada kekuatan kat sini, satu dia hadis Nabi, satu lagi adalah tafsiran sahabat terhadap hadis itu, amalan ni. Baik, qala Ibnu Syihab, riwayat yang ketiga, kata Imam Muslim, qala Ibnu Syihab, qala akhbarani, qala Ibnu Syihab akhbarani Sa'id ibn Khalid ibn Amr ibn Uthman wa ana uhadithuhu hadzal hadith annahu sa'ala Urwah ibn Zubair عن الوضوء مما مست النار فطاب لعروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. Sekali lagi Imam Muslim kata, berkata Ibnu Syihab. Jadi mu'allaq sekali lagi dengan lafaz yang kuat pasti. Jadi ada perawi yang bertanya kepada Urwah bin Zubair tentang wuduk selepas makan daging. Maka Urwah menemuinya dan berkata, aku telah mendengar Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Berkata Rasulullah SAW telah bersabda, berwuduklah kamu daripada makan daging yang kena api. Jadi semua makna hadis ni sama. Tak kira dia daging apa, daging kambing, daging ayam, ikan pun patutnya sama. Apa jugalah, itik, unta dan seterusnya, tak kira, kerbau. Yang penting dia halal di makan. Kalau yang dia haram dia makan, macam mana? Lagi teruk lah. Badan najis. Jadi kena wuduk. Adakah wuduk ni maknanya wuduk macam kita nak solat? Ataupun wuduk ni maknanya cuci tangan, cuci mulut? Ada dua kemungkinan ataupun tidak? Jawabnya ada, wuduk ada dua makna. Dari sudut bahasa maknanya cuci, membersihkan. Dan makna kedua makna syar'i, iaitu berwuduk macam mana yang kita wuduk untuk solat. Baik, jika ada dua kemungkinan dalam lafaz-lafaz syariat, kita ambil kemungkinan yang mana, tafsiran yang mana? Dari sudut bahasa ke atau daripada sudut syariat? Jawabnya daripada sudut syariat. Bila lafaz tu lafaz syariat, maka kita ambil daripada sudut syariat, bukan daripada sudut bahasa. Kita hanya gunakan bahasa ni bila ada karinahnya. Kalau yang dimaksudkan sini adalah daripada sudut bahasa. Ini kaedah. Baik, bab berikutnya. Bab naskul wudu'i mimma massatin nar, kemansuhan berwuduk selepas makan daging yang kena api. Qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Ka'nab. Ini adalah Al-Qa'nabi. Ini guru-guru imam-imam lain juga, Imam Abu Daud, seorang thiqah. Qala haddatsana Malik. Malik ni siapa? Imam Malik. Jadi antara Imam Muslim dengan Imam Malik ada satu syekh. Itulah saya kata tadi, Imam Muslim tak bertemu dengan Imam Malik. An Zaid ibn Aslam, an Atha ibn Yasar. Atha ibn Yasar termasuk kibar tabi'in. An ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma salla wa lam yatawadda. Bahawa Rasulullah SAW telah makan bahu kambing, kemudian beliau telah solat dan tidak berwudu. Yang ini dalil Nabi SAW telah makan daging kambing. Bahagian bahu ke bahagian apa, yang penting kena api punya. Bahu tu kena api tak? Mesti kena api. Mereka tak kira dia kena api ke tak kena api. Yang penting Nabi SAW telah solat dan tidak berwudu. Dan ini kesalahan atau sama dengan makna hadis-hadis sebelum ini. Kesalahan. Bukan setakat lain, dia kesalahan, berlawanan. Yang tadi kata mesti wuduk lepas makan daging, ini tak wuduk. Tapi mungkin orang boleh jawab, hadis ini, hadis Ibn Abbas ini, kalau kita perhatikan, dia perintah Nabi itu dia apa? Dia perbuatan Nabi SAW. Hadis pertama apa ni? Perbuatan ke perkataan? Perkataan. Jadi apa kita punya kaedah kalau jumpa percanggahan? Satu perkataan Nabi, satu adalah perbuatan Nabi. Mana satu yang kita utama kan? Kita ambil perkataan. Tu dia. Jadi ni perbuatan. Kenapa kita tak ambil perbuatan? Patut perbuatan lagi kuat. Perkataan lagi kuat. Sebab apa? Perbuatan Nabi mungkin ini khusus untuk Nabi. Mungkin tak? Mungkin banyak pengkhususan untuk Nabi. Tapi kalau perkataan, tentu ni umum untuk umatnya. Baik. Jadi adakah dalil ini je cukup untuk memansuhkan hadis-hadis yang sebelumnya? Kalau awak ulama' nampak macam gitu, yalah saya boleh ikut kaedah tadi macam betul tu. Ini belum cukup kuat. Tapi untuk Imam Muslim dia lain. Dia kata apa? Ini dah memansuhkan. Okay. Jadi bawa lagi satu riwayat. Wa haddatsana Zuhair ibn Harb qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Urwah Qala akhbarani Wahab ibn Kaisan an Muhammad ibn Amr ibn Atha an ibn Abbas. Ha wa haddatsani Zuhri an Ali ibn Abdullah ibn Abbas. An ibn Abbas wa haddatha wa haddatsani Muhammad ibn Ali an abihi an ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala 'arqan aw lahman thumma shalla wa lam yatawadda wa lam yamass ma'an. Jadi ada berapa? Ada hak-hak kat sini dua. Jadi ada tiga sanad kat sini. Satu sanad daripada Zuhair bin Harb, satu sanad daripada Zuhri tadi, dan satu lagi daripada Muhammad bin Ali daripada bapanya. Jika kita lihat An Ali ibn Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas anak dia siapa nama? Ali. Jadi tak ada istilah di sini bahawa orang-orang Abbasiyun anti kepada Alawiyun. Abbasiyun maknanya daripada lain apa? Al-Abbas bin Abi Muttalib. Dan Alawiyun, Alawi ni datang daripada lain siapa? Keturunan Ali bin Abi Talib. Kita ada Umayyun kan, ada Bani Umayyah, itu Muawiyah dan apa ni, Abu Sufyan. Baik. Sebab apa dalilnya adalah mereka namakan anak mereka dengan nama sahabat-sahabat tu. Baik. Kemudian riwayat yang ketiga adalah Muhammad bin Ali. Tak ingat saya siapa dia. Ini macam Al-Hanafi ya. Ini dari cucu ataupun anak kepada Ali radhiyallahu anhu. Baik, yang penting matan dia adalah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah makan arfan, daging atau daging, kemudian dia solat dan dia tidak berwuduk dan tidak menyentuh air pun. Walam yamassa ma'an. Jadi riwayat ni sama makna dengan yang tadi. Dan laham dekat sini daging umum, sama ada kambing atau bukan kambing. Kalau mungkin kita katakan yang tadi, oh tu kalau kambing, kalau kambing tak payah angkat wuduk. Tapi kalau daging lain kena dibatalkan dengan apa? Riwayat yang kedua. Dia kata daging, tak sebut daging apa. Kalau awak nak zahiri, Nabi SAW makan apa? Bahu kambing. Awak kalau makan peha kambing, kena wuduk juga. Itu awak nak khusus main macam tu. Okay, kaedah boleh juga. Kan boleh lah, maknanya ada benda lah. Kita dah belajar kan ni semua. Baik, riwayat yang berikutnya banyak lagi ni. Fa haddatsana Muhammad ibn Sabbah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana Zuhri an Ja'far ibn Amr ibn Umayyah az-Zamri an abihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifin ya'kulu minha thumma shalla wa lam yatawadda. Dan sanadnya dari sahabat ni bahawa dia melihat Rasulullah SAW memotong daripada bahu, kemudian dia memakannya, kemudian dia solat dan tidak berwuduk. Sama juga riwayat yang berikutnya. Wa haddatsani Ahmad ibn Isa qala haddatsana ibnu Wahab qala akhbarani Amr bin al-Harith an ibni Shihab an Ja'far ibn Amr ibn Umayyah al-Dhamri an abihi qal ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin fa akala minha fa du'iya ila shalah fa qama wa taraha sikina wa shalla wa lam yatawadda. Aku telah melihat Rasulullah SAW memotong daripada bahu kambing, kemudian dia memakan daripadanya. Tak sebut di sini macam mana Nabi SAW potong daging atau bahu kambing, kemudian dipanggil untuk solat, maknanya azan lah. Kemudian dia berdiri dan dia mencampakkan pisaunya, wataraha sikin, dan dia solat dan tidak berwudu. Jadi sekarang kita tahu macam mana Nabi SAW potong daging, potong bahu kambing pakai apa? Pakai pisau. Satu orang kata pakai pisau ni, makan daging pakai pisau style siapa? Style orang barat. Tidak menyerupai orang-orang kafir dan sebagainya. Jadi hadis ini menolak kalau adalah dakwaan macam tu. Nabi SAW makan pakai pisau pun. Apa salahnya kalau kita perlu? Kemudian lepas itu dia ambil dengan tangannya masuk mulut atau dengan pisau-pisau tu juga dia masuk. Bukan pisau tu lah. Boleh? Boleh. Pisau tu besar ke? Pisau tu pisau sapu roti punya ke? Tak cakap. Tapi kita orang Melayu buat. Kalau tak pakai pisau, kita pakai apa? Bidi, tajam juga. Bahaya juga. Jadi nak boleh, tapi mesti apa? Mesti pandai, kan? Mesti pandai pakai apa? Pakai pisau untuk makan. Jangan pakai ni, jangan kasi budak-budak pakai. Nanya kerja. Jadi boleh hukumnya. Ini lagi jelas, Nabi SAW dipanggil untuk solat, solat asar, dia bangun terus solat jadi imam. Tak angkat wuduk lagi. Baik, kata Imam Muslim, qala Ibn Shihab, wa haddatsani Ali ibn Abdullah ibn Abbas an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Lagi sekali, hadis muallaq. Kata Ibn Shihab, dari Ali bin Abdullah bin Abbas, daripada bapaknya, dari Rasulullah SAW dengan yang demikian. Qala Amr wa haddathani Bukair bin al-Ashaj an Quraib maula ibni Abbas an Maimunah zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala 'indaha katiban thumma shalla wa lam yatawadda. Ini ada sikit perbezaan daripada Quraib maula ibni Abbas, bukan daripada anak dia Ali. Yang kali ini daripada Maimunah, makcik Nabi, makcik ibnu Abbas, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi SAW telah makan di rumahnya bahu, tak sebut bahu apa, beritahulah bahu kambing. Kemudian dia solat dan tidak berwuduk. Banyak riwayat. Qala Amr haddathani Ja'far bin Rabi'ah an Ya'qub ibn al-Ashaj an Quraib maula bin Abbas an Maimunata zawjin Nabi SAW bizalika, sama juga. Qala Amr haddathani Sa'id bin Abi Hilal an Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Rafi' an Abi Ghatafan an Abi Rafi' qal ashhadu lakuntu ashwi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batna syati thumma shalla wa lam yatawadda. Aku menyaksikan, kata Abu Rafi', bahwa aku telah memanggang untuk Rasulullah SAW perut kambing, kemudian beliau telah solat dan tidak berwuduk. Kalau dah panggang ke napi ke tak ke napi? Sikit ke banyak? Yang nanti ke napi panggang, ha? Yang tadi tu mungkin ni tak ke napi, ni microwave agaknya. Jadi dalam riwayat ni tak ada lagi boleh kemungkinan-kemungkinan betul-betul punya ke napi. Bukan rebus, bukan apa. Rebus mungkin tak kena api kan, air dia kena api. Kalau orang nak pakai apa, logik-logik. Sekarang panggang dah tak ada apa, dah tak ada takwil lagi. Perut kambing. Kemudian Nabi SAW solat dan tidak berwudu. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, kata Imam Muslim, qala haddatsana Laitsun an Uqail an Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shariba labanan thumma da'a bima'in famad fatamadmam wa qala inna lahu dasama. Ini hadis yang penting juga, bahawa Ibn Abbas berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minum susu, kemudian beliau telah minta air dan dia telah berkumur-kumur, dan dia berkata sesungguhnya susu ini ada lemak. Innalahu dasama, rasa lemak, macam rasa daging lah. Jadi apa kaitan riwayat ini dengan bab ini, bab dimansuhkan berwuduk lepas makan daging? Pasal ini bukan tentang daging, ini tentang apa? Susu. Susu, susu datang daripada mana? Daripada binatang yang ada daging lah. Datang secara daging lah. Jadi kalau ini kan bab apa? Kalau makan daging kena wuduk, kalau minum susu dia kena wuduk tak? Jadi yang ini semua sekali dia tolak. Semua tak payah wuduk, makan dagingnya, susunya. Tapi disunatkan untuk komo. Komo kalau minum susu. Naam. Riwayat yang berikutnya. Saya makin lemah. Saya tak lemah, saya okey lagi. Haddatsana wa haddatsani Ahmad ibn Isa qala haddatsana ibn Wahab. وأخبرني عمر حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حاء وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. يعني ini tak ada matan, cuma sanad aja. Tapi ada banyak syekh untuk Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Yang pertama Ahmad bin Isa. Riwayat yang kedua Zuhair bin Harb, sekali lagi Abu Haytama. Cuma dalam sanad yang kedua ni ada Al-Imam Al-Auza'i. Semua kenal kan Al-Auza'i? Al-Auza'i ulama daripada negeri mana? Daripada Syam. Ulama daripada negeri Syam. Wahadatani Harmala bin Yahya. Jadi ni guru lain untuk Imam Muslim. Harmala bin Yahya, ulama daripada mana? Mesir. Dan beliau adalah anak murid, antara anak murid utama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang meriwayatkan sunan ataupun kitab Imam Asy-Syafi'i. Harmala bin Yahya. Kita pernah terangkan hal ini dahulu, bahawa Harmalah bin Yahya kalau guru kepada Imam Muslim rahimahullah ta'ala, maknanya dia dipercayai. Memang dia kisah. Dan kalau dia riwayatkan daripada Imam Syafi'i, maknanya kalau kita jumpa riwayat tentang Imam Syafi'i atau kitabnya, pendapatnya daripada Harmalah ni, maknanya kita tenang lah bahawa riwayat ini sahih daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sebab anak murid dia Harmalah bin Yahya ni adalah seorang ulama hadis. Jadi anak murid Imam Syafi'i rahimah ta'ala ni bukan bagus dari sudut fikir. Harmalah bin Yahya ini memang ulama fikih. Saya belajar dari Fatih Imam Syafi'i, tapi dia juga terkenal sebagai ulama hadis. Antara anak murid dia lah Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nah. Semuanya daripada Ibn Shihab, daripada Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Riwayat yang berikutnya, wa haddathani Ali ibn Hujr qala haddathana Ismail ibn Ja'far qala haddathana Muhammad ibn Amr ibn Halhalah an Muhammad ibn Amr ibn Atha an ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a alaihi thiyabahu thumma kharaja ila shalah fa utiya bi hadiyyati khubzin wa lahmin fa akala thalathata luqam thumma shalla bin nasi wa ma masama. Daripada Ibn Abbas bahwa Rasulullah sallallahu telah mengumpulkan pakaiannya, kemudian telah keluar untuk solat. Kemudian beliau diberikan hadiah roti dan daging, maka beliau telah makan 3 suap. Dah solat ke belum ni? Belum. Dah keluar nak solat dah. Dah kumpulkan pakaian. Dah pakai baju lah maknanya. Orang kasih hadiah. Tengok Nabi SAW tak kata nanti lah solat dulu. Kata orang kasih hadiah, terima makan on the spot juga, walaupun sikit, 3 suapan. Kemudian Nabi SAW solat sama orang ramai dan dia tidak menyentuh air. Maknanya sama ada cuci mulut atau cuci tangan ataupun berwudu, satu pun dia tak buat. Nah, sekali lagi dalil, lepas makan daging tak perlu berwudu. Thank you. Dan berikutnya wa haddatsanahu Abu Qurayth qala haddatsana Abu Usamah 'anil Walid ibn Katsir qala haddatsana Muhammad ibn Amr bin Atha qala kuntu ma'a Ibn Abbas wa saqal haditsa bi ma'na Abi Ibn Halhalah wa fihi anna Ibn Abbas shahida dhalika min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala shalla wa lam yaqul bin nas. Biasanya dalam riwayat ini Ibn Abbas kata dia melihat Nabi SAW buat demikian, makan tiga suapan daripada hadiah roti dan daging. Tapi dalam riwayat itu dia kata solat saja, tak kata solat mengimami manusia, menjadi imam untuk orang ramai. Itu bezanya. Tapi riwayat mana yang lagi buat? Riwayat yang sebelumnya. Selalu gitu kalau dalam kitab Sahih Imam Muslim ni, riwayat yang kuat awal, second kurang sikit. Macam mana kita tahu? Sebab Imam Muslim kata demikian dalam pendahuluan kitabnya ini, dalam mukadimah. Kita dekat sini tak baca mukadimah. Kalau baca mukadimah makan lagi satu journey yang panjang. Tak baca mukadimah dah berapa tahun dah? 2 tahun lebih. 3 tahun. Baik. Jadi itu sajalah yang dibawa oleh Imam Muslim sebagai dalil bahawa hukum berwuduk selepas makan daging telah dimansuhkan dengan hadis-hadis ini. Dan kita lihat wajhul istidlal ya. Ini wajhul istidlal maknanya tempat dia memberi hujah adalah riwayat ini masyhur. Yang tadi Nabi SAW perintahkan berwuduk bila makan daging, kat sini Nabi SAW sendiri buat dan banyak kali, bukan satu kali. Dan bukan sendirian-sendirian, yang mana kita boleh faham bahawa ini adalah khusus untuk Rasulullah SAW. Tapi dilakukan depan sahabat, ya kan? Jadi itu menunjukkan bahawa ini nak tunjuk pada sahabat bahawa dulu punya perintah dan tak wajib lagi. Dan sebenarnya ada satu dalil yang agak khusus tentang hal ini, pernah kita baca dulu dalam syarah Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, sekarang bab tak boleh tak sempat. Tapi ada satu hadis saja, jadi bolehlah juga ambil satu ni. Babul wuduk min luhumil ibil. Bab tentang berwuduk selepas makan daging unta. Berkata Imam Muslim, haddatsana Abu Kamil Fudail ibn Husain al-Jahdari qala haddatsana Abu Awana an Uthman ibn Abdullah ibn Mawhab an Ja'far ibn Thawr عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا. Dengan sanadnya dari Jabir ibn Samurah, bukan Jabir bin Abdullah, bahawa seorang lelaki bertanya Rasulullah SAW, apakah aku perlu berwuduk selepas makan daging kambing? Jawab Nabi SAW, jika engkau mahu berwuduklah, jika engkau mahu janganlah berwuduk. Dia bertanya, apakah aku berwuduk selepas makan daging unta? Jawab Nabi SAW, ia berwuduklah selepas makan daging unta. Sampai kat sini, ia bertepatan dengan tajuk bab ini, bahawa wajib berwuduk selepas makan daging unta. Bukan sunnah, tapi wajib. Karinah dia adalah, soalan pertama bertanya tentang berwuduk selepas makan daging kambing, Nabi kasih pilihan. Okey. Jadi soalan dia bukan satu, soalan dia ada dua. Satu tentang daging kambing, Nabi kasih pilihan. Nak wuduk boleh tak, nak tak apa. Kemudian soalan kedua tentang daging unta. Nabi SAW tak kasih pilihan. Nabi SAW suruh dia berwuduk. Jadi tak boleh kita faham sunat aja. Sunat berwuduk lepas makan daging unta, sebab karinah dia soalan pertama kasih pilihan. Kalau soalan dia satu je, apakah hukum berwuduk selepas makan daging unta contohnya, mungkin kita boleh faham. Kalau Nabi kata ya, maknanya dia sunat saja. Baik, Jadi ini menguatkan berapa? Ini kira nas lah. Nas tu dah tak boleh lagi takwil-takwil, dah tak boleh ijtihad-ijtihad lagi. Kalau orang tanya awak, apakah wajib berwuduk selepas makan daging unta, dah tak boleh kata mungkin boleh, mungkin tak boleh ataupun sunnah. Dah, dia menjawab mesti sama dengan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian soalan yang ketiga, apakah aku boleh solat di kandang kambing? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am boleh. Kemudian jawab atau soalan kedua, apakah boleh aku solat di kandang unta? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab tidak. Adapun bahagian yang kedua tentang solat di kandang kambing, solat di kandang unta, adakah sebab najisnya ataupun tidak, itu dibahaskan dahulu. Jadi bukan pasal najis, bukan pasal najis. Sebab kita ada dalil, sebab kita baca dalil-dalil bahawa daging yang halal dimakan itu najisnya, kencing beraknya tidak, tidak najis. Jadi ini larangan solat di kandang kambing, di kandang unta. Jadi ini bukan pasal tai unta. Sebab dekat kandang kambing pun ada tai juga. Tangan tai ini lain, tai ini lain. Duduk makan apa? Duduk makan sayur, makan rumput, makan apa semua. Ini bukan makan daging pun. Jadi sebabnya pasal apa? Pasal danger bila apa ni pergi rokok sujud depan unta. Unta lah tengok rokok sujud dengan warna buat apa ya, dia bang, dia bangun. Kau sudah buat apa? Solat sama dengan awak. Dia kasih flying kick satu eh. Mati awak lah. Tapi solat kan kandang kambing tak ada hal, kambing tak kacau. Tapi dia takkan solat dengan awak lah. Dia try saya tak, dia takkan solat dengan awak. Kita tengok kan. Nah. Jadi kemudian riwayat yang kedua daripada guru Imam Muslim yang lain, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan dapat satu riwayatnya matanya sama. Jadi ini dalil bahawa wajib berwuduk kerana makan daging unta saja secara khusus. Adapun daging-daging lain semua tak payah, khusus telah dimansuhkan. Ada apa soalan? Ada yang tadi? Assalamualaikum Ustaz. Wanita yang sudah menjalani hipoksemia, okay. Apakah perlu mandi hadas sebelum solat? Ada tetiga menyatakan perlu dengan alasan sudah ada benda masuk ke dalam faraj. Itu alat yang digunakan untuk mengambil tisu di dalam faraj. Bagus, soalan yang bagus. Jadi adakah wajib mandi apabila masuk sesuatu dalam faraj walaupun bukan zakat? Kalau kata boleh ataupun wajib mandi, maknanya apa dalilnya? Kias dengan apa? Kias dengan zakat. Dalam apa boleh kias? Masuk jari ataupun dan sebagainya, ataupun untuk kesihatan masukkan alat-alat dan sebagainya. Maka jawab kita adalah tidak boleh kias. Kita perlu nak mandi. Dia bukan persetubuhan, dia bukan, kalau dia perlu, dia bukan zina dan sebagainya, tak ada hukum dari situ. Assalamualaikum. Apa beza Al-Khabir dengan Al-Alim? Apa beza Al-Khabir dengan Al-Alim? Al-Alim dari kalimat Alimah, Ya'lamu, Masdar dia Ilm, yani yang mengetahui. Dan Alim dalam wazan wazan fa'il yang bermakna mubalaghah fil ilm, yakni banyak ilmu. Alim itu adalah yang maha mengetahui, banyak ilmu. Adapun al-khabir daripada khabara yukhbiru, khabara yukhbiru khabar. Jadi khabir juga sama juga dalam wazan fa'il, maknanya yang banyak khabar ni. Maksudnya kat sini juga sama, banyak ilmu. Adakah perbezaan antara alim dengan khabir? Maka jawabnya ada. Sebagian ulama mengatakan al-khabir lebih banyak ilmu, lebih banyak, lebih tinggi daripada apa? Daripada al-alim sahaja. Adapun saya tahqiqnya, tahqiq maknanya betul-betul apakah perbezaan ni, itu kena tanya ulama bahasa, ulama tafsir. Tapi adakah perbezaan? Maka mesti ada. Kita punya i'tiqad al-sunnah wal jamaah terhadap nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya, semua nama-nama tak ada yang sama. Tak ada duplikasi nama. Semua nama-nama Allah SWT semua menunjukkan kepada makna yang lain, walau sikit, walau sikit. Kenapa? Sebab Allah SWT berfirman walillahil asma'ul husna, dan bagi Allah tu nama-nama yang baik. Dan kalau nama tu dah sama makna dia, dia dah tak baik duplikasi. Jadi mesti ada lain ni. Dan orang Arab, daripada sudut balaghah lah, dari sudut ketinggian bahasa, mereka tak akan apa ulangkan sesuatu benda sekali yang menunjukkan makna yang sama, tak ada perbezaan langsung. Tak, tak mungkin. Jadi setiap yang mereka sebutkan mesti ada makna tambahan, makna yang berlainan. Jadi kita ada al-alim, al-khatir, dan kita ada al-latif. Sebab tu kita selalu jumpa al-latiful khabir. Apa makna al-latif? Makna juga, maknanya juga adalah yang maha mengetahui. Tapi kata mereka al-latif lebih tinggi, lebih dalam sikit ilmu dia daripada sekat al-khabir. Dan lebih juga daripada al-alim. Sebab ilmu dia dengan benda yang mendalam, yang rahsia. Sebab dia ada makna al-lut, halus. Bukan yang maha halus. Orang orang sangka al-latif tu yang maha halus tu yang baik, yang macam manusia kalau latif apa mana, macam lembut dan penyayang sangat, penyayang aja, penyayang. Tak ada pun terlintas pada otak mereka bahawa latif tu ada makna maha mengetahui, tak ada. Sedangkan makna dia sepatutnya adalah yang maha mengetahui. Sebab mereka cuma ambil dalam satu sudut je, dalam sudut al-lut. Lut pun memang maknanya latif tu, maknanya tipis. Ketan ni tipis, ketan ni lalu. Tapi dia boleh bermakna apa? Bermakna banyak ilmu yang halus. Jadi mungkin kita kategori yang ilmu tu umum, khabir tu mungkin kabar tentang khabar, berita dan sebagainya, dan latif tu tetap karya yang lebih dalam lagi. Apa ya? Jadi mesti ada perbezaan di kasi. Apa pun makan daging mentah? Daging? Mentah. Mentah. Apa pun makan daging mentah? Asal makanan halal ke haram? Asal dia halal. Asal makan daging? Tak, asal makan daging haram. Kecuali yang dibolehkan. Itu dia, jangan salah, jangan silap. Sebab tu kalau daging datang import apa semuanya, asal ni tak boleh makan. Sampai pasti bahawa dia, dia halal. Kita tahu antara syarat-syaratnya apa? Kita boleh daripada orang apa? Orang Islam, Akhir Balik dan sebagainya, disebut nama Allah. Kalau tak, Ahlul Kitab lah. Dan mesti sembelih oleh aku orang. Tapi kalau bukan orang sembelih, alat sembelih, boleh tak boleh? Mesin sembelih boleh tak? Jawabnya boleh tak boleh? Boleh, yang penting ada orang operate. Dan orang itu ikut syarat juga Islam dan sebagainya, dan dia baca nama Allah, bukan mesin baca nama Allah. Mesin baca nama Allah tak boleh. Orang tengah tidur sembelih halal? Bismillah. Halal. Tak halal. Sebab syarat nak buat ibadat mesti apa? Mesti sadar, mesti ada niat. Kalau tengah tidur ada niat tak? Tak ada. Jadi sama juga, apa lagi mesin, apa lagi apa dan sebagainya. Jadi itu syarat-syarat. Kalau tu syarat dah cukup, daging itu halal. Kemudian halal tu maknanya semua sekali. Boleh makan, boleh punya, boleh telan buang balik, boleh jual, boleh beli. Dan apa-apa juga lah manfaat awak nak buat dengan daging tersebut. Kemudian sama ada awak masak untuk makan ataupun tak masak, itu tak ada, tak ada hal, tak ada dalil yang mengharamkan. Jadi dia tak boleh. Nayyib, kata ulama, nah, daging yang belum dimasak namanya nayyibun, lahmun nayyib. Walau bagaimana pun, kita ada kaedah lain pun kita ingat. Jika makanan tu dah cukup syaratnya apa semuanya dan tak ada dalil yang menghalangnya untuk kita konsum, makan ke minum ke. Tetapi kalau kita tak buat dengan cara tertentu, dia akan memudaratkan kita. Ha, itu dia. Jika dia memudaratkan dalam sudut kesihatan, dan siapa yang akan beritahu awak memudaratkan ke tidak? Ahli kesihatan. Jadi kalau ada doktor yang setipat kata kalau macam ini boleh membahayakan secara pasti, bukan secara agak-agak, maka haram kita makan daging dengan cara macam itu. Asalnya semua boleh. Tetapi ingat, kita jumpa selalu dekat email ke, dekat internet ke, dekat baca-bacaan kita atau medical journal ke apa, minum kopi bahayakan kesihatan. Lepas tu orang kata minum teh pun bahaya kesihatan, caffeine ni pasal. Lepas tu makan gula bahaya kesihatan, garam bahaya kesihatan, makin lama makin banyak tu benda bahaya kesihatan. Sikit hari tu berpuluh-puluh benda yang selalu orang makan minum bahayakan kesihatan. Ini zaman saya ingat saya berumah dulu ada pembahasan ni, lama dulu cerita. Jadi orang nak try pakai kaedah benda yang memudaratkan, haram. Jadi dah bertengkar, sana sini bertengkar. Jadi adakah itu akan membuat haram gula, garam dan yang sewaktu dengan ini? Sekali lagi lada tak bagus, sekarang lada bagus. Dulu halia tak bagus, halia bagus. Bawang tak bagus, sekarang bawang bagus. Jadi apa jawapan kita? Jawapan kita macam ini. Benda tu kalau dia memudaratkan dengan wasf, dengan sifat, dengan keadaan tertentu, dia tidak menjadikan benda tu terus haram dimakan. Tak boleh kita kias dengan racun contohnya. Racun dia bukan dengan keadaan tertentu. Racun tu apa juga cara makan, biasanya kan bawa pada mudarat. Jadi sikit pun dah tak boleh lah. Jadi ada pemakan-makanan asal dia semua halal. Jadi bila dengan keadaan tertentu je kita makan boleh membahayakan, dan orang tertentu je makan boleh membahayakan kesihatan, berat darah tinggi, kecil mana dan sebagainya. Orang-orang itu kita katakan memang mesti ikut nasihat doktor, kalau dia buat juga haram. Tapi kita boleh haramkan makanan tu sendiri. Jangan lupa beza. Kek dia macam-macam tu. Jangan melengketkan semua pada makanan-makanan itu. Akhirnya dah tak ada yang halal, dah haram. Kedua, mesti pasti bahawa itu datang daripada sumber-sumber yang dipercayai, yang boleh diyakini. Banyak orang tulis sana tulis sini, tak ada dibayar oleh apa? Oleh syarikat gula, bukan syarikat gula. Kalau syarikat gula, dia kata lupa doktor suruh tulis garam tak bagus, jadi orang semua makan gula. Syarikat garam pun cakap suruh buruk-burukkan tentang gula. Ini memang perkara biasa. Kemudian gula pula semua tak bagus, tak bagus. Dia kata, gula ni bagus. Gula apa? Ada satu jenis gula kemarin. Ada lah satu lupa ni. Brown sugar. Dan lagi? Dia pun. Yang bukan daripada sugar cane lah gula tu. Ada kan orang makan untuk diet punya atau untuk apa-apanya. Ada jenis lah. Kadang-kadang orang sengaja macam nak buruk-burukkan gula supaya laku orang punya produk. Ini semua permainan. Jadi untuk kita, asal dia bila dia halal oleh Allah SWT dan bergenerasi dia halal, takkan tiba-tiba besok kopi, teh apa semua jadi haram. Jadi untuk orang tertentu mesti cari nasihat doktor, dan itu hukum hanya untuk dia saja, bukan untuk semua orang. Sebab tidak ada makanan atau minuman yang bagus secara total. Mesti ada keadaan atau kadang-kadang dia ada tidak bagus untuk beberapa orang dan sebagainya. Dan itu tak akan mengeluarkannya daripada kehalalan, ya. Jadi begitu juga dengan daging yang tidak dibakar dan sebagainya, tidak dimasak sekalipun, tak ada pasal. Kalau awak boleh makan, gigi awak cukup je kuat, boleh makan. Sebab ada orang daging yang dah masak sup pun masih lagi tak boleh macam selipar lagi. Apa lagi tak masak? Saya ada soalan sebenarnya. Kalau awak pergi kedai makan, awak minta sup kambing ke, dia kasih awak sup daging tak semua? Kali dagingnya keras macam tadi, kunyah-kunyah tak selesai-selesai juga. Yalah, keluar balik. Boleh tak tuntut balik pada apa ni? Satu lagi, yang kali awak buat, mesti kasih lembut. Ada hak atau tak ada? Dekat pada mamak tu, buat balik ni. Atau buat test satu je tak boleh, saya tak mau ambil balik, dikasih rebus lagi. Ada hak atau tak ada hak? Ataupun dah beli, dah bayar, sudah lah. Ada ke tak ada? Kalau ikut mereka, ikut keadilan. Nah, sepatutnya. Cuma kita buat bodoh je. Alah, keras tak apa. Alah, masin tak apa. Tak boleh sebenarnya tu semuanya. Kita ada hak cakap dengan, kita tuntut ni termasuk aib dalam apa? Dalam jual beli. Begitu juga dengan buah-buahan dan sebagainya. Kecuali yang apa? Yang memang dah buka potong, dah rasa dari, sebab tu harga dia lain. Kelak, kadang dua kali ganda. Buah pun boleh tak? Buah pun boleh. Buah storage. Makan kita buat balik, dia kasi balik. Itu ikut hukum? Ya. Awak tembika selalu kan, banyak problem. Apa tu? Betik, bukan apa tu? Semangka lah kita, semangka. Semangka tu kan banyak selalu busuk apa masalah ni. Jadi zaman zaman salam dulu, Imam Syafi'i kata, kalau dia beli boleh. Tapi bila balik rusak, dia boleh minta balik. Aib. Bukan minta balik duit, dia mesti diganti. Ha, kalau dah tak ada ganti, mungkin dia nak bayar duit atau apa lain. Ganti, cerai, sama juga kata boleh. Memang. Jadi itu ikut hukum Islam. Jadi bukan sembarang orang tau nak main jual-jual sekarang. Kita tengok kadang kualiti makanan tak bagus, pasal kita consumer tak tahu kita punya right. Dan saya cakap ni tentang Islam, dan kalau ia disokong oleh undang-undang sivil, alhamdulillah bagus. Belum lagi yang sampai makan terus masuk hospital, koma dan sebagainya, lagi teruk tu. Mati lagi. Baik, kentiri sini dahulu. Semoga apa yang kita sampaikan beri manfaat. Minggu depan seperti biasa tafsir dengan kita kan? Kita lat-lat aja lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.